Yang belakangnya ada embel-embelnya KDI, depannya siapa dong namanya? Yang kompak manggil sama-sama ya. 1, 2, 3, Rena KDI Monata. Ada duet romantis ini. Spesial Pak Haji Romai Rawa dan Hoza Rena. Jangan cemburu ya. Boleh tangannya diangkat semuanya. Hey! Satu tempat lagu request dari kamu semuanya. Kita nyanyi bareng-bareng pelan-pelan dulu sama Wanada. Goyang dulu ya. Semua. Nyanyi bareng. Beli dari sambung ini, menghindari matahari. Takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah, mau dalam cinta. Layar batera mengarungi samudra. Mencapai tujuan tinggi pandang harapan. Tatap tangannya diangkat dua jarinya. Badai dan gelombang yang datang menikah takkan merubah harungan cita-cita. Takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah, mau dalam cinta. Berlayar bandera mengarungi samudra. Mencapai tujuan demi pantai harapan. Tepuk tangan yang meriah buat Monata. Terima kasih semuanya.